Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina asyafina wa maulana sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna bi hadha ash-shahr al-mubarak bil maghfirati wa bil barakati wa bil 'idki minan nar wa bi ridhaka. Allahumma ya rabbana ihsurna ma'a zumrati as-sa'imin wal qa'imin warzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa terus istiqomah di dalam mengikuti pengajian dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Dibyan. Semoga kita kelak bisa dikumpulkan bersama beliau, dan ilmu yang kita ambil dari beliau ini ilmu yang manfaat. Kita dengar, kita rasakan, kita hayati, kemudian kita amalkan, dan semoga ini semua menjadi sebab kebaikan kita, keluarga kita, dan semua yang bersama kita di dunia dan di akhirat. Langsung saja kita kepada Al-Babus Sabi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Al-Babus Sabi, bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'ani. Tata kramanya adabin nasi, tata kramanya manusia-manusia, orang-orang, kullihim semuanya, ma'al Qur'ani, di hadapan Al-Qur'an. Bagaimana adab kita semua kepada Al-Qur'an? Thabata, telah tetap, fi sahihil Bukhari, sahih Muslimin, di dalam kitab sahih Muslim, an Tamimin Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Qulna, kemudian kami bertanya, para sahabat Nabi bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, lillahi, Allah, wali kitabi, kitab-kitab Allah, wali rasuli, dan rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan orang untuk para a'immah, para pemimpin, para imam-imamnya kaum muslimin, wa'amatihim, dan kepada segenap umat Islam semuanya, nasihat dari Allah. Nasihat lillahi, untuk Allah. Bagaimana nasihati Allah? Bukan, maksudnya bukan begitu. Lillahi, maksudnya ini Allah yang mempunyai nasihat yang sesungguhnya. Kemudian dikirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitabnya. Kemudian diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dijelaskan oleh para imam. Setelah para imam menjelaskan, disampaikan kepada ummah, itu agama. Ada kesinambungan dari Allah melalui Rasulullah dengan kitab-kitab panduannya Al-Quran. Kemudian omongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis, dan yang bisa menjelaskan itu semua adalah para a'immah, imam-imam, bukan asal orang. Baru setelah a'immah dijelaskan oleh para a'immah, baru nanti a'matihim diberikan kepada segenap kaum muslimin. Jadi intinya kita ini, apa, agama ini semua adalah nasihat. Agama isinya nasihat dari Allah untuk kita. Semuanya kebaikan. Jadi semua yang datang dari Islam adalah kebaikan. Semua yang datang dari Allah adalah baik. Secara zahir kadang tidak terlihat baik, tapi hakikat kebaikan. Misalnya ada hukum qisas, baik. Karena ternyata dengan hukum qisas menghalangi orang berbuat jahat. Sebab yang mau berbuat jahat akan mikir, kalau aku membunuh, aku bakal dibunuh. Motong tangan adalah jelek secara zahir, tapi kalau yang dipotong tangan yang enggak berguna, suka ngambil miliknya orang lain, jadi baik. Tangan rendah, tangan murah, tangan tidak amanat, suka curi sana, curi sini, maka dipotong itu tangan. Jadi semua agama ada dari Allah adalah baik mulia. Qala ulama, kemudian para ulama menjelaskan rahimahumullah, semoga Allah berikan kasih sayang kepada mereka para ulama. An-nasihatu li kitabillahi ta'ala. Nasihat li kitabillahi untuk kitab Allah maknanya apa? Ya al-imanu, kita mengimaninya karena itu datang dari Allah. Mengimaninya perkara ini adalah kebenaran. Bi anna kalamullahi bi annahu, sesungguhnya kitab itu adalah kalamullah, Al-Qur'an kalamullah, ta'ala maha zuhur Allah wa tanziluhu, dan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. La yushbihu syai'un min kalamil qalla yushbihuhu, tidak menyerupai Qur'an tersebut syai'un sesuatu, min kalamil khalqi, dari omongan dari makhluk Allah. Al-Quran kalamullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah, tidak ada yang menyerupai kepada kalamullah, kalam apapun dari makhluk Allah. La yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi asrihim, la yaqdiru, tidak akan mampu membuat ala mithlihi, yang serupa dengan Al-Quran, tidak ada mampu yang membuat serupa dengan Al-Quran. Al-khalqu, semua makhluk, asbi asrihim, semuanya enggak ada bisa membuat seperti Al-Quran, membuat satu ayat pun tidak akan mampu, apalagi membuat Al-Quran 30 juz satu ayat, tidak ada yang mampu untuk menciplaknya, untuk menirunya. Dan ini termasuk ijazul Quran, orang tidak akan bisa membuatnya. Biarpun didatangkan para profesor-profesor, orang-orang hebat pada zaman itu. Bahkan di saat ada orang mencoba untuk menandingi Al-Quran, langsung dihinakan oleh Allah. Ada orang mencoba menandingi Al-Quran, dan dia bukan orang bodoh, seorang penyair besar. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Cuma digelari dengan Al-Kadzab karena sang pendusta. Sampai ingin mendustakan Al-Quran dan membuat Al-Quran dusta. Membuat Al-Quran tandingan. Musailamah Al-Kadzab, penyair dahsyat hebat, semua orang tahu kalau dia adalah penyair. Kalau membuat syair, orang bakal membacanya. Akan tapi di saat mencoba membuat sesuatu yang menandingi Al-Quran, dia langsung dihinakan oleh kaumnya. Turunlah ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toran ababil tarmihim bicarati min sijil. Enak il begitu. Indah, il, kalimatnya indah. Musailamah mengatakan, aku juga bisa membuat seperti Al-Quran. Buatlah dia. Al-fil, gajah. Wa ma'adroka ma'fil, tahukah kamu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Orang ketawa, lucu. Apa maknanya? Gak ada bobotnya. Jadi dia membuat tandingan, setelah itu, setelah membuat tandingan, langsung terhinakan di kaumnya. Karena apa? Al-Quran tidak bisa diajak, dibuat main-main. Apa maknanya kalau alam tarika fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kisah dahsyat waktu kelahiran Nabi Muhammad. Rombongan gajah datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Fil. Ailam yaj'al kaidahum fit tadlil, Allah telah menjadikan upaya mereka sia-sia, enggak ada gunanya. Karena dia mau menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan yang besar pun dihancurkanlah. Fit tadlil, ada maknanya. Tarmihim bihisaratin min sijil, Allah lempar mereka dengan bebatuan dari neraka. Tarmihim bihijarin min alam taraw kaifa fa'ara bika bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalahum tayran ababil, Allah kirim mereka burung ababil. Yang melempar, tarmihim, melempari mereka dengan bebatuan dari neraka. Ada maknanya, ada kisah, ada cerita, dan kalimatnya indah. Yang satu ini Musailamah sang penyair dahsyat membuat al-fil, gajah. Wa ma'adraka ma'fil, tahukah kamu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Kalau pendek bukan gajah. Jadi lucu, jadi tidak indah. Tidak ada orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Thumma ta'zimuhu wa tilawahu wa tilawatu haqqa tilawatihi. Kemudian setelah kita mengimani bahwa Al-Quran dari Allah, diturunkan oleh Allah untuk kita melalui Nabi Muhammad, maka setelah itu kita wajib ta'zimuhu, mengagungkan kalamullah. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, membaca dengan benar bacaan. Wa tahsinuha, kita beneri bacaan kita. Wal khusyu' indaha, ada kekhusyuan kita. Wa iqamatu hurufihi, dan menegakkan hurufnya, maksudnya dibaca yang benar hurufnya, jangan ada yang dibuang. Kha ya kha, ha ha, sebisa mungkin. Kecuali bagi orang yang belajar akan dimaafkan jika ada kekurangan sana sini, yang namanya belajar. Iqamatu hurufihi, menegakkan hurufnya secara benar. Bitilawati, tatkala membaca Al-Quran. Wadzabu anhu, dan membela Al-Quran. Litakwilil muharrifina, dari takwilnya. Sebab ada takwil yang benar dan takwil ngacu. Takwil dan rekayasa penafsiran-penafsiran, takwilan-takwilan muharrifina, orang-orang yang menyeleweng. Jadi kita harus bela Al-Quran dari jamahan orang-orang yang menyeleweng. Wa ta'arrudit taghina, dan campur tangannya atau ikut-ikutannya atau jamahan jahil. Ta'arrud itu ta'arrud, ta'arrud. Jadi datang orang lalu merusak, mengganggu, atau tangan usilnya atau taghina, orang-orang zalim. Wa tasdiq bima fihi, dan kita harus mempercayai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal wuqufu ma ahkami, kita harus berhenti kepada batasan-batasan hukum-hukumnya, maksudnya kita patuh. Wal wuqufu, berhenti, maksudnya patuh kepada hukum-hukumnya. Wa tafahhum ulumihi, dan kita mencoba untuk faham, tafahhum, berusaha untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa amsali, dan semacam-macamnya. Wal i'tina bi mawa'idihi, dan kita memperhatikan tentang petuah-petuah, nasihat-nasihat, anjuran-anjuran yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa tafakkur fi ajaibihi, dan kita merenungi apa keajaiban-keajaiban yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Dan memang Al-Qur'an selalu banyak mengajak kita untuk merenung. Awala yundurun, awala yundur, awala yundurun. Banyak. Wal amal bi muhkamihi, mengamalkan dengan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas gamblang, tidak mengandung makna ganda. Wa taslim li musyabihi, mutasyabihat. Mutasyabihi, dan mengamalkan dan taslim, serah, menyerahkan kepada Allah. Li mutasyabihi, terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang maknanya secara zahir, jika dimaknai zahir, bisa saja orang salah-salah. Tetapi itu perlu penjelasan. Para ulama menjelaskan dalam hal ini, di antara yang menyerahkan ahli tafwid, dan di antara yang menakwili dengan takwil yang benar dengan dasar riwayat-riwayat yang pasti. Maka ayat mutasyabihat ini harus benar-benar, ya, ayat-ayat mutasyabihat itu ada, dan keberadaan ayat ini adalah menguji keimanan kita. Maka para ulama di dalam ayat mutasyabihat ini ada dua kelompok. Mufawwidah, serahkan kepada Allah. Di saat kita mendengar tangan Allah, mata Allah, ketahuilah Allah, jangan dikatakan punya tangan, punya mata, punya begini, kayak kita ini. Na'udzubillah, itu menyerupakan Allah dengan makhluk adalah syirik. Akan tapi di saat kita menyebut Allah bertangan, Allah bermata, maka berilah makna bahwa dengan dua cara, tangan Allah itu kayak apa, mata Allah kayak apa. Maka lupakan kata kayak, karena Allah tidak seperti apapun. Jadi kalau disebut mata Allah, tangan Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana sih maknanya mata Allah dan tangan Allah? Ahli tafwid mengatakan serahkan kepada Allah. Jangan dibahas, jangan dipikirin. Engkau pun tidak bakal bisa mikir, karena Allah tidak bisa masuk wilayah pikiranmu. Allah yang menciptakan pikiranmu. Bagaimana sang pencipta masuk dalam pikiranmu? Maka yang mikir Allah enggak benar. Pikirlah makhluk Allah, jangan pikir Allah. Nah ini. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi. Kalau pengin tafakkur tentang keajaiban makhluk-makhluk Allah, bukan mikir Allah. Jadi serahkan, kalau sudah bicara tangan Allah, mata Allah, serahkan kepada Allah. Nama ahli tafwid. Kemudian muncul ahli ta'wil. Ini ahli sunnati wal jamaati asyairati, menjelaskan manhaj kita ada dua. Ta'wil dengan hadits riwayat yang pasti. Riwayat yang jelas, yakin, qat'i. At-ta'wil, dita'wili. Bagaimana menta'wili Al-Quran? Kalau ada tangan Allah, dimaknai apa? Kalau diartikan tangan, orang bisa salah paham, dipikir Allah begini-begini. Kayak apa? Sebab semua manusia tahu yang namanya tangan nih. Bahkan kalaupun kita melihat satu makhluk yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, kita pun bisa membedakan mana tangan. Kalau kita melihat makhluk yang baru pertama kali kita lihat pun, kita bisa membedakan mana matanya. Sebab mata adalah untuk melihat, tangan adalah untuk berusaha. Semuanya tahu itu semua. Bahkan suatu ketika pun kita melihat ada binatang tidak bertangan. Kenapa? Karena secara otomatis kita akan mencari jaminan tangannya. Ular bertangan atau tidak? Tidak bertangan. Di saat kita bisa mengatakan ular tidak bertangan, karena kita bisa membayangkan ular bertangan. Jadi Allah tidak masuk dalam khayalan bayangan kita. Maka jangan katakan Allah bertangan. Kalau disebut tangan Allah, maknanya adalah ini. Kalau Pak Ahli Ta'wil mengatakan kuasa Allah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau mata Allah itu apa? Jadi kalau Allah, orang melihat sesuatu memperhatikan. Jadi mata Allah kita maknai pengayoman Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah. Selesai. Jadi dimaknai mata adalah dengan kuasa Allah. Dan dalam bahasa kita sehari-hari sudah sangat jelas. Jangan khawatir, engkau ada di mataku. Maksudnya apa? Engkau akan aku perhatikan terus. Ini makna jelas. Jadi jangan, engkau ada di mataku. Aduh, aku di matanya Buya. Nanti nginjek-nginjek Buya dong, gitu. Bahlul. Jadi majaz ada keindahan-keindahan dalam bertutur kata itu. Engkau ada di mataku. Masalah itu ada di tanganku. Ya Allah, masalah. Lihat tangannya, ada masalahnya. Orang enggak ngerti kalimat indah ini. Semua urusan inti sudah anak pro sudah bahas dan jawabannya ada di tanganku. Jawaban ada di tanganku. Jawaban kan di sini, bukan di tangan kan? Ini namanya majaz, keindahan-keindahan. Mereka mengingkari majaz di dalam Al-Qur'an. Ini adalah masalah lain lagi. Selesai, itu adalah berkenaan dengan mutasyabihat wal bahtu. Jadi Allah kuasa. Kalau ada tangan Allah, maknai kuasa dan seterusnya. Wal bahtu an umumihi wa khususihi, dan membahas tentang umumnya ayat, umumnya Al-Qur'an, wa khususi dan kekhususannya, wa nasikhi wa mansukhi dan nasih mansuhnya. Khusus umum, ada ayat am, ada ayat khusus. Kemudian nanti ada takhsis, ada upah. Ini adalah kerjaannya para ulama, para usul fikih, para pakar usul fikih. Nasikhi wa mansukhi, ada ayat yang sudah dihapus hukumnya, kemudian ada ayat baru lagi yang menghapus hukumnya. Maka Al-Qur'an itu ayat ini datang lebih dulu, ada ini ayat datang berikutnya. Maka tidak ada Al-Quran itu bertentangan. Akan tapi Al-Quran datang adalah untuk memberi solusi ummah ini. Sehingga mula-mula tidak dilarang, akhirnya dilarang, tidak bertentangan. Karena waktu itu ada, termasuk Khomer, cara melarangnya adalah bertahan. Perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Wa nasri ulum, dan nasru ulumihi, dan kita harus menyebarkan ilmunya Al-Quran. Wa du'a'u ilahi, mengajak orang kepada Al-Quran. Yuk kepada Al-Quran. Al-imanu wa du'a'u ilahi wa ila ma dhakarnahu, dan mengajak kepada ini semua, ngamalkan Al-Quran, meyakini Al-Quran. Faslun fasal. Ajma' telah bersepakat al-muslimuna, orang-orang Islam semuanya, ala wujubi ta'zimil Qur'ani, tentang kewajiban mengagungkan Al-Quran al-Aziz yang sangat mulia. Wajib kita menghormat, memuliakan Al-Quran. Alal itlaq, tanpa syarat. Pokoknya muliakan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Wa tanzihuhu, dan menyucikannya. Wa siyanatuhu, menjaganya. Wa ajma'u ala anna man jahada minhu harfa. Dan telah disepakati oleh para ulama, anna ala anna man, sesungguhnya orang yang jahada mengingkari bin minhu, dari Al-Quran harfan, satu huruf pun. Kalau ada orang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran, mengingkari satu huruf dalam Al-Quran, mimma ajma' alaihi, yang telah disepakati oleh para ulama bahasa itu huruf Al-Quran. Misalnya alhamdulillahi, ada alnya, ada dunya, lalu anda mengatakan du itu bukan huruf Al-Quran, maka saat itu apa? Kafir ya. Azada harfan, atau menambah satu huruf. Alhamdulillah, nambah satu huruf. Tidak bisa buat contoh. Pokoknya nambah satu huruf di dalam Al-Quran. Lam yakra. Lam yakra bi, yang tidak pernah membacanya, bihi dengan huruf tersebut, ahadun, seorang imam pun. Wawa alimun, dia tahu yang demikian. Al-Quran sudah pas itu. Jangan kurangi satu huruf. Jangan tambah satu huruf. Mengurangi satu huruf, fawwa kafir, kafir. Menambah satu huruf, fawwa kafir, kafir, adalah juga kafir. Kurangi satu huruf, kafir. Nambah satu huruf, kafir. Qala Imam Abdul Hafid, qala Imam Al-Hafid, berkata seorang Imam Al-Hafid, martabah dalam ilmu hadis, yang bernama Abdul Fadl Al-Qadiyat, Qadiyat rahimahullah ta'ala, berkata, ilam ketawilah anna man istakhaffa bil-Qur'ani, man istakhaffa, barang siapa meremehkan bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, au bil mushafi, ada dengan mushaf itu, Al-Qur'an itu bisa saja ayat per ayat, tapi kalau mushaf itu kumpulan Al-Qur'an itu, au bi syai'in minhu, atau sesuatu dari Al-Qur'an, au sab bahuma, atau mencaci Qur'an atau mushaf, au jahada, atau mengingkari harfan satu huruf minhu dari Al-Qur'an, Au kadzdzaba atau mendustakan. Enggak percaya aku ini Al-Qur'an. Biarpun bisyai'in minha sesuatu mimma dari sesuatu sarraha bihi yang telah dijelaskan jelas-jelas bihi di dalam hal ini fihi di dalam Al-Qur'an. Min hukmin dari hukum sarraha bihi fihi sarraha yang telah dijelaskan yang telah di mimma apa-apa sarraha yang telah Al-Quran menjelaskan bihi dengan ma fihi di dalam Al-Quran tersebut penjelasan tentang ming hukming tentang hukum au khabar tentang khabar berita. Jadi yang sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran ada berita tak taunya kita mendustakan maka hukumnya kafir misalnya Nabi Lut tidak pernah ada. Berani ngomong Nabi Lut tidak pernah ada kafir sebab bahwa Al-Quran cerita tentang Nabi Lut. Nabi Musa enggak ada. Kafir. Kenapa Al-Quran cerita tentang Nabi Musa? Adam enggak ada. Kafir. Beritanya belum hukumnya. Sama. Hukumnya juga sama. Azbata manafahu atau mengat meniat azbata atau menetapkan sesuatu mas. Azbata atau menetapkan mas sesuatu nafahu yang telah ditolak oleh Al-Quran. Onafama asbatahu atau menin menolak atau meniadakan ma asbatahu ya apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Wahwa alimun bidzalika dia tahu yang demikian itu kerjaannya ini memang sengaja. Au syakka fi syai'in min dzalika au meragukan ragu ini kayaknya bukan wahyu ini. Ngeragukan tak? Bahwa kafirun dia adalah kafir ijma maka harga mati yang enggak bisa ditawar Al-Qur'an kalamullah tidak ada yang meragukannya dan jangan diragukan pokoknya itu kalau ragu kayaknya sih bukan masa Qur'an kayak begitu lo kafir Allah naudzubillah bismail muslimina dan ini sudah menjadi ijma kesepakatan ulama-nya kaum muslimin wa kadzalika begitu juga idza jahata jika mengingkari at-taurata taurat secara umum bukan yang ada sekarang ini Taurat, anda mengatakan Taurat bukanlah kitab Nabi Musa, kafir. Wal Injil dan Injil, adapun yang terbesar saat ini adalah bukan Taurat, itu sesuatu yang dirubah, bukan asli. Jadi mengingkari Taurat itu beda dengan mengingkari yang ada saat, mengingkari Bible yang ada sekarang atau mengingkari Injil yang ada saat ini adalah berbeda dengan mengingkari Taurat. Mengingkari Taurat dan Injil hukumnya kafir. Tapi kalau mengatakan Taurat Injil ini palsu karena banyak kerusakannya, itu adalah tidak kafir, berbeda. Sebab Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah dan benar adanya sebelum dirubah. Dan memang ayat-ayat, memang yang namanya wahyu oleh Allah, Allah dan hikmah Allah untuk memuliakan umat ini. Yang namanya ayat apa, yang namanya wahyu, tidak ada yang dijaga seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah Al-Quran. Al-Qutubullahi al-Munazzali mendustakan kitab Allah yang sudah diturunkan. Okafarabiyah atau kufur dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Apa kufur atau mengingkari tentang kitab-kitab. Bukan Al-Quran. Kutub-kutub tersebut, kitab-kitab Injil dan Taurat misalnya. Al-Sabbah mencaci Injil dan Taurat. Kalau yang palsu itu bukan Injil, bukan Taurat. Itu bukan Injil, bukan Taurat yang tersebar saat ini, bukan. Sudah dijelaskan Al-Quran bukan itu. Bukan itu yang namanya Injil, sudah dirubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Sudah dikatakan oleh Al-Quran, dirubah. Maka termasuk kafir adalah jika mengatakan Injil dan Taurat itu masih asli. Kebalikannya. Ada sekelompok kaum muslim mengatakan Injil itu masih benar dan asli. Memang ada unsur kebenaran karena memang asal dari kitab suci. Iya, tapi kalau kita pukul rata, semuanya adalah benar, kafir, keluar dari iman. Kenapa? Di situ banyak ajaran syirik. Karena apa? Berkenaan dengan, karena kitab suci itu sudah dirubah. Ini berkenaan dengan menilai kitab suci mereka. Akan tapi urusan kita berhubungan baik itu lain cerita. Kita bertetangga tetap baik menghukumi kitab suci. Karena mereka pun juga menghukumi kitab suci kita adalah juga tidak benar. Jadi kalau masalah ini masalah beda. Bukan berarti kalau kita bertoleransi. Biarpun kalimat toleransi itu tidak benar di dalam Islam itu. Toleransi itu merendahkan orang lain. Toleransi itu bukan menghargai sebetulnya. Ya, kita sering istilah kalimat toleransi, toleransi ya. Yang ada di dalam Islam itu penghargaan. menghargai yang sesungguhnya. Kalau toleransi itu begini, ya sebetulnya kamu gak boleh, ya karena satu hal jadi bolehlah. Itu kan toleransi. Jadi kalau orang Kristen boleh hidup di tengah kaum muslimin, itu bukan toleransi. Di dalam Islam tidak ada toleransi. Jadi kalau ada umat Kristen mau tinggal bersama kaum muslimin, itu bukan toleransi. Tapi yang ada adalah hukum. Dibenarkan. Gak apa-apa engkau hidup di tengah kaum muslimin. Jika engkau lapar, aku wajib ngasih makan. Jika engkau sakit, aku wajib memberi obat. Ini kewajiban. Bukan toleransi. Kalau toleransi itu begini. Orang Kristen. Sebetulnya kamu sih gak boleh. Gak punya hak hidup di sini. Ya, karena satu hal jadi boleh. Kan gak enak bener tuh. Jadi kita tuh sering beo kalimat toleransi, toleransi, toleransi. Enggak. Yang ada dalam Islam adalah hukum, bukan toleransi. Hukum Islam. Jika ada orang di luar Islam hidup bersama kita, selagi ini adalah ikatan hidup yang baik, maka kita pun wajib untuk memenuhi kebutuhan dia. Kalaupun dia sakit, kita kasih makan. Tapi bukan berarti nanti urusan pernikahan, ibadah kita harus ikut mereka. Ini lain, bukan itu. Ini kan orang ngaco, liberal yang bingung, tidak. Tapi istahaffa biha, merendahkan kitab-kitab tersebut, fa huwa kafir, maka orang itu kafir. Qala, berkata Imam Abu Hadiyat, wa ajma'al muslimuna, telah menjadi kesepakatan para ulama kaum muslimin, ala annal qur'ana, sesungguhnya al-qur'an mal matlu, yang bisa yang dibaca itu, fi jamil aqtar, di penjuru negeri, fi jamil aqtar, di penjuru negeri barat timur, al-maktub fil mushaf, yang tertulis di dalam mushaf tersebut, alladhi bi'aidil muslimina, yang berada di tangan kaum muslimin barat timur, mimma jama'ahu dafatani, yang dikumpulkan oleh dua lembaran itu, dua sisi ini, bukukan dafatah ulatani, dafatani ini kiri kan, dafatani ya Al-Quran, mushaf, yang dikumpulkan oleh mushaf itu, min awal dari al-haq surat al-fatihah, alhamdulillah rabbil alamin ila akhiri kul a'udzu rabbin nas, itu semua adalah kalamullahi wa wahyuhu, kalam Allah dan wahyunya. Awas jangan macam-macam lah ini. Itilu. Wa wahyuhu, dan wahyu Allah, al-munazzali, yang diturunkan oleh Allah ala nabihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan semua yang ada di dalamnya adalah hak benar. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, adapun semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah benar. Wa anna man naqasa minhu harfan, adapun yang mengurangi satu huruf saja, qasidan, bermaksud lidzalika, untuk mengurangi huruf, au badalahu, atau merubah harfin dengan huruf yang lain, bi harfin akhar, dengan huruf yang lain, makanahu, di tempat huruf tadi, merubah satu huruf, pemindah, au zada fihi harfan, atau menambah satu huruf, mimma lam yastamil alaihi al-mushaf, huruf yang tidak dari mushaf, mau ngasih tambahan satu huruf, menambah satu huruf melebihi daripada Al-Qur'an yang sudah, alladhi waqa alaihi wal jama'atu al-ijma'u alaihi wal jama'ati al-ijma', alladhi, yang waqa'alang, telah terjadi, alaihi, kepada mushaf tersebut, wal jama'ati, dan kepada semua kelompok terjadi, al-ijma'u, kesepakatan ulama, al-waqa'alihi wa'alal jama'ati, yang sudah menjadi, telah terjadi kepada Al-Quran, sudah menjadi merupakan satu ijma', kesepakatan ulama. Maka kalau mengingkari kabik itu kafir sudah. Wa ajma' alaihi annahu laisa biqur'an amitan likulli hadafan. Wa ajma' alaihi, dan sudah wa ajma'an, dan telah sepakat para ulama alaihi, kepada sesuatu tersebut, annahu laisa biqur'an, bahasanya itu bukan dari Al-Quran. Sesuatu yang bukan Al-Quran kok diyakini sebagai Al-Quran, padahal ulama sudah bersepakat kalau itu bukan Al-Quran. Ada mungkin ayat apa itu, ayat buatan, lah kok diyakini. Maka amitan, dengan sengaja, likulli hadza, dari semua itu, maka kafirun, bahwa kafir itu kafir. Qala Abu Utsman min al-Haddad, jami'u man, jami'u man, semua orang, jami'u man, semua orang, yantahilu, yang beragama at-tauhid, agama tauhid, agama benar, yantahilu, beragama at-tauhid, dengan agama tauhid, muttafiquna, mereka bersepakat, alla annal jahda, sesungguhnya mengingkari, bi harfin, satu huruf, min al-Qur'ani, dari Al-Qur'an, kufrun, kafir. Waqad ittafaqa, telah sepakat fuqaha'u Baghdad, para ahli fikih Baghdad, ala kitabat Ibn Shambud al-Muqri, untuk menuntut tobat kepada Ibn Shambud al-Muqri, Ibnu Syambut Al-Mukri disuruh tobat. Yang Ibnu Syambut itu ahadu a'immatil mukri'in, salah satu imam qori kufat qori ahli Al-Qur'an al-mutasaddirin yang masyhur, seorang Ibnu Syambut, seorang hafid, seorang ghafid, seorang mukri. Mukri itu yang mengajarkan Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Itu mutasaddirin masyhur pada beliau. Mana tadi? Biha di negeri Baghdad. Ma Ibnu Mujahid bersama Ibnu Mujahid liqiraatihi, karena dia membaca, wa ikra'i membacakan orang lain bisyawat, untuk orang lain bisyawat dengan qiraat syad. Qiraat syad itu adalah qiraat itu ada. Dinukil dari para ulama. Ada padahal qiraat syad itu. Akan tapi qiraat syad tersebut tidak termasuk dari qiraat sab'ah yang sudah disepakati yang diperkenankan. Membaca qiraat syad saja disuruh tobat itu. Bisyawat minal huruf, daripada bacaan huruf-huruf yang syad. Mimma laysa fil mushafi, yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Wa aqadu alaihi, dan mereka bersepakat. Mereka mengadakan satu perjanjian lirujui, untuk kembali anhu, daripada kesalahannya tersebut. Wa tobati, dan tobat minhu, dari membaca huruf yang syad tadi. Suruh tobat. Wa katabu fihi sijillan, wa katabu, dan mereka menulis fihi di dalam permintaan tobat tersebut sijillan, satu catatan semacam perjanjian. Ashhadu fihi, dijelaskan di situ, dipersaksikan di situ, ala nafsihi, kepada dirinya sendiri, di majlisil waziri, di majlisnya wazir Abi Ali bin Muqlah sanata 23, di wazir Abi Ali bin Muqlah tahun 23 wa 323, pada tahun 323 Hijriah. Jadi di depan ratus wazir untuk bersaksi akan kesalahan kesalahannya dan bertobat. Itu hanya membaca huruf syad. Padahal kalau baca huruf syad itu ada keyakinan, tetap bukan niat merubah, karena hanya membaca huruf syad, membaca satu bacaan yang syad. Bukan yang disepakati itu lima, bukan yang datang dari para qurra yang sab'ah, bacaan yang tujuh. Ada syad. Maka itu dianggap sebagai pelanggaran gede, ini suruh tobat. Apalagi yang ngarang-ngarang ini, padahal ini ada riwayatnya. Wafat Abu Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar berfatwa fi man qala li sabiyin, jika ada orang berkata kepada anak kecil baca, belajar Al-Qur'an. Tiba-tiba ada orang, la'allahu muallimaka, semoga Allah mengutuk ustazmu. Wa ma'allamaka, dia tidak ngejar apa-apa. Ada anak kecil belajar Al-Qur'an. Tiba-tiba ada orang mengatakan, gurumu enggak benar tuh. Ngajar Al-Qur'an kok enggak benar nih? Yang enggak benar apanya? Kan begitu. Padahal kalimatnya tidak jelas-jelas menghina Al-Qur'an kan? Cuma ngomong, ada orang guru Al-Qur'an kok dicaci, gurumu enggak benar. Ternyata ngomong begitu sudah dianggap sebagai kesalahan. Padahal tidak jelas-jelas dia menghina Al. Mungkin akhlaknya enggak baik. Gurumu enggak benar, enggak ngajar apa-apa. Padahal jelas. Maka isyarat kalimat kayak begitu dia sudah dianggap pelanggaran. Ma'allamaka, enggak ngajar apa-apa, enggak pecus, enggak benar tuh ngajarnya, enggak benar. Enggak begini. Dia enggak benar. Gurumu enggak benar. Kalau apa ini? Itu pun dihukum yang demikian ini, masya Allah. Aradtu su'al adab ala murid Al-Quran. Biarpun dia ngomong, aku maksudku adalah dia itu jelek orangnya, su'al adab, adabnya jelek. Dan aku tidak menginginkan Al-Quran. Kola, maka orang yang ngomong begitu, orang yang negur anak kecil dengan ngomong, enggak benar gurumu. Padahal gurunya lagi ngajar Al-Quran. Yu'adab Al-Qa'il, maka dihukum atau dididik, ditazir, dikasih hukuman yang mengatakan begitu. Maka kalau ada orang tiba-tiba ngomong sama anak kecil, tidak benar gurumu itu. Dihukum itu orang yang ngomong tidak benar. Padahal masih mungkin maknanya memang gurunya tidak benar. Tapi di saat tidak dijelaskan itu, takut mengarah kepada penghinaan kepada Al-Quran. Begitu besarnya pengagungan mereka terhadap Al-Quran. Qala wa amma man la'anal mushafa, adapun orang yang mengutuk mushafa, innahu yuqtal, dibunuh karena murtad. Orang yang mencaci mushaf adalah dibunuh karena dia murtad. Murtad itu hukumnya dibunuh. Tapi suruh tobat dulu, istitab dulu. Kalau enggak mau tobat, dibunuh. Hadza akhiru kalamil qadhiyat. Ini adalah pungkasan dari omongan qadhiyat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya tentang itu Injil Barnabas. Apa itu? Ya, Injil Barnabas. Ya, itu kan dialog Syarmas bersama Nabi Muhammad. Tapi itu kan Injil yang asli kata ulama-ulama yang lain. Dan kenapa orang Katolik atau Kristen yang lainnya itu enggak percaya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sholat sunnah, Bu, ya, nama sholat wajib. Kalau sholat wajib kan misalnya saya di sini duduknya, terus kalau mau sholat sunnah pindah itu apa ada perbedaan? Misalnya kalau kita duduk sunnah di sini aja bagaimana? Gimana? Sholat sunnah, sholat wajib. Misalnya kita setelah sholat wajib duduk di sini. Yeah. Nah kalau mau sholat sunnah itu pindah tempat. Nah, apa ada perbedaan pahala atau bagaimana? Dan yang kedua mau saya like sholat di atas kasur itu bagaimana ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa semuanya menemukan perubahan kecuali Al-Qur'an. Akan tapi biarpun demikian masih ada unsur kebenaran. Seperti telah ditemukan misalnya ada sebagian, mungkin kalau kita katakan dalam bahasa kita riwayat, ada sebagian menemukan sebuah kitab yang dinisbatkan kepada Barnabas, Injil. Di situ masih memuat beberapa hal kebenaran tentang ketauhidan dan memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Hal yang demikian itu masih benar, akan tapi bukan berarti Injil Barnabas semuanya benar, karena tidak ada jaminan bagi kitab suci selain Al-Quran itu benar. Tapi unsur kebenaran ada. Jadi adapun orang Nasrani tidak memakai Injil Barnabas yang ada itunya, memang dari awalnya sudah berubah mereka itu. Bahkan seandainya didatangkan Injil nanti, didatangkan Injil yang sesungguhnya, mereka tidak mau. Memang selama ini yang masyhur di kalangan mereka adalah Injil Sinoptik yang empat hal itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Selebihnya itu adalah dinisbatkan kalau benar apa itu. Di situ terjadi perubahan. Kalau kita kembali kepada Injil yang asli, jika seandainya ada, tentu sangat sesuai, tidak akan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa ke orang Kristen tidak mau? Menurut mereka, karena mereka itu, kalau ketidakmauan mereka itu bukan masalah benar dan tidak benar. Bukan karena ini Injil benar, kenapa umat Kristen kok tidak mau? Bahkan kalau seandainya Injil yang sesungguhnya didatangkan, mereka berubah. Jadi kita sudah, pokoknya semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah tidak ada yang dijamin keasliannya kecuali Al-Quran yang sudah dikukuhkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Dan indah Al-Quran, tidak akan bisa berubah mulai dari bahasa. Sementara dalam Injil sendiri ada terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan bisa berubah. Ada orang tidak langsung paham bahasa Persi. Dia menerjemahkan dari bahasa Persi, tapi saya tidak paham bahasa Persi. Saya pahamnya bahasa Inggris, maka saya terjemahkan dari bahasa Inggris misalnya. Rupanya orang bahasa Inggris itu mengambil dari Persi tidak langsung, atau bahasa Ibrani, langsung ngambil dari bahasa lain lagi. Jadi kadang-kadang lari bahasa. Tapi kalau Al-Quran dengan lisanin Arabiyin, dengan bahasa Arab, lihat kesepakatan kompak dari mana-mana. Orang di pucuk gunung pun ternyata biarpun tidak paham bahasa Arab, kadang membaca Al-Quran sangat fasih. Dan mungkin orang tidak hafal, tidak bisa paham Al-Quran sekalipun, ada yang lidahnya dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Ini keajaiban. Dan tidak ada di dunia orang yang bisa menghafal Injil sampai huruf-hurufnya. Persis tidak ada. Ya. Persis hurufnya, enggak ada ininya. Ibaratnya tasdidnya itu kalau seandainya diarabkan itu, enggak ada. Sebentar, kenapa? Karena antara Injil terjemahan ini dengan ini berbeda nanti hurufnya. Coba saja terjemahan Injil berbahasa Arab yang ada di Syam sama terjemahan Injil yang berbahasa Arab yang ada di sekitar Palestina sana, itu beda. Nah, ini satu Injil saja beda. Al-Quran di Palestina dengan Al-Quran di Jawa sama, yaitu. Sehingga kalau ada orang Jawa menghafal Al-Quran, gak bisa bahasa Arab pun, didudukkan di Palestina, baca Al-Quran, didengar sama Allah Palestina aja, benar itu Quran. Itu deh. Jadi keindahan Al-Quran itu, ibadnya Al-Quran, ijaz Al-Quran. Maka, adapun Injil-Injil yang di situ masih ada unsur kebenaran, ya kebenaran tidak diambil dari Injil itu, akan tapi dengan Al-Quran. Jadi tidak usah terkagum-kagum dengan, oh masih benar di situ, masih benar. Tidak ada perlunya kita membaca, ngabisin waktu. Sudah dikatakan Al-Quran, apa-apa, sudah dikatakan oleh Al-Quran, bahasanya itu banyak berubah. Hanya sekedar untuk lihat perbandingan bolehlah. Tapi kalau sampai belajar, saya perlu mengkaji, mendalami Injil. Bagaimana Anda akan mendalami sesuatu yang sudah dirubah? Baik. Adapun masalah sholat sunat, memang dibenarkan ibu yang bertanya. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah, dihimbau untuk pindah tempat. Jadi dianjurkan misalnya kita habis sholat fardu. Setelah sholat fardu kita berdiri pengen sholat. Kalau bisa tukar tempat sama temannya. Itu sunnah. Tukar tempat. Nah, pondok, tolong di pondok diamalkan yang begini. Jadi kalau Anda melakukan sholat sunnah, setelah sholat fardu baca wirid doa, mau berdiri pindah tempat. Tukar. Kalau bisa tukar lagi. Sebab di dalam sholat sunnah memang diperbanyak kita memperbanyak tempat untuk agar menjadi saksi kita nanti saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat fardu memang sebaik-baik salat adalah di tempat yang paling dekat dengan imam bagi kaum laki-laki, ini sop pertama, ini kan aturan. Tapi bagi salat sunat Anda memperbanyak tempat ibadah itu sangat baik sunnah. Masjid pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah situ, masyaallah. Dan tidak ngantuk itu nanti. Termasuk nanti kita akan lakukan itu semua pindah dari masjid ke masjid. Perlu sesaat masjid di sini, sesaat masjid di situ, dan malam hari raya kita akan kunjung dari masjid ke masjid untuk itu semua. Jadi begitu bu, caranya bu, pindah tempat adalah sunnah. Kemudian sholat sunnah di atas kasur. Intinya bahwasanya di saat kita sujud itu, jidat itu adalah harus kita bebankan ke tempat sujud. Kalau ternyata anggota tujuh anggota itu menjadi tidak bisa menyentuh tempat, maka itu tidak sah. Jadi sujud di atas kasur, apalagi kasurnya kasur keras, itu boleh. Jadi sah. Hanya karena nanti khawatir ada keraguan tidak nempel, jadi harus mepet gitu. Jadi sampai beban. Kalau misalnya di atas kapas yang rongga-rongga itu, kemudian dia sujud hanya nyentuh di kapasnya saja, tidak ditekankan, maka tidak sah. Tapi kalau sudah ditekankan begitu, tetap sah saja. Akan tapi para ulama, kalau memang kasur yang terlalu empuk, hukumnya makruh. Itu saja. Jadi sah-sah saja. Ya mungkin jangan, mungkin tidak ada musola, atau mungkin di bawah lagi banjir dan sebagainya. Jadi dia harus duduk, sholat di atas kasur. Sholat di atas kasur adalah tetap sah saja dan tidak ada masalah. Hanya kalau kasur yang terlalu empuk akan menjadi tidak iya, atau mengurangi keyakinan di dalam bersujudnya. Maka mengurangi keyakinan bukan berarti tidak sujud, maka itu tetap sah hanya saja makruh menurut para ulama. Ini saja. Kemudian pertanyaan tertulis. Bagaimana bila ada seorang imam masjid yang apabila puasa di bulan Ramadan, dia mendahului, kemudian merayakan lebaran pun lebih dulu, tapi melaksanakan sholat idnya barengan dengan yang lainnya. Eh, pinter nih. Buka dulu sholatnya besok. Sebetulnya hal-hal kayak begini itu tidak boleh menjadi masalah. Ulama itu pinter semuanya. Mana yang lebih dulu berbuka dan main lebih berpuasa, mereka ternyata punya hujah dan punya dasar. Yang ingin berbuka lebih dulu ada hujahnya. Apakah mereka berhujah dengan nama ru'yatul hilal atau dengan dasar hisab perhitungan mereka? Akan tapi untuk hisab memang tidak boleh bertentangan dengan ru'yatul hilal. Jika memang ru'yatul hilal mendahului hisab, tapi hisab bisa saja digunakan jika ternyata hisabnya mendahului ru'yatul hilal dengan syarat-syaratnya tentunya. Karena kemungkinan sekali hilal hanya tidak bisa dilihat saat itu. Jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahasanya untuk melihat hilal harus dengan ru'yatul hilal. Ada segelintir kelompok ulama yang mengatakan bahasanya dengan hisab pun bisa menentukan awal Ramadan, dan ini yang diambil oleh Imam As-Subuki rahimahullahu taala. Dan kalau kita tarik, kalau kita turunkan lagi ke dalam dunia nyata, anggap saja ini adalah masalah khilafiyah. Jadi yang menggunakan hisab, biarpun itu adalah pendapat lemah, akan tapi itu pun juga atas dasar kajian-kajian. Dan sudah terbukti dari masa ke masa, seiring sekali kenyataan yang terjadi dengan ilmu falak yang mereka pelajari, hampir tidak pernah meleset. Kalaupun terjadi perbedaan, hanya karena mungkin rukyah hilal tidak bisa dilihat. Sehingga sebenarnya dua ilmu, ilmu hisab dan ilmu melihat rembulan dengan mata telanjang, itu saling bantu-membantu. Sehingga seorang ingin melihat rembulan tidak harus menunggu berjam-jam, akan tapi diperkirakan detik ini, saat ini sudah bisa melihat. Jadi antara dua ilmu itu saling tolong-menolong. Maka karena ini adalah masalah khilafiyah, kalau ada orang mau berbuka dengan hisab, asalkan benar-benar dengan disiplin ilmu yang ia pelajari, kemudian setelah itu tidak bertentangan dengan ru'yah, misalnya maksa hisabnya besok, padahal sekarang bulan sudah kelihatan, itu orang ngajar namanya. Sudah jelas hari perbulan terlihat, itu lihat, disaksikan oleh orang-orang, dan hakim sudah mengukuhkan bahasanya, bulan sudah dilihat pada malam ini. Tak taunya dia memaksa, enggak, saya enggak mau, saya harus besok. Itu enggak benar. Tapi kalau kasusnya kayak kemarin, ada orang yang berpuasa lebih dulu, hisabnya mendahului ru'yah, itu masih bisa diperkenankan. Jadi yang mendahului kemarin itu boleh. Termasuk besok ini jika seandainya ru'yahnya misalnya, ru'yahnya adalah menyusul, kemudian kok hisab dulu, ada orang hisab dulu kayak ustadz ini. Ustadz ini buka duluan atas dasar hisab, ru'yahnya belum terlihat. Maka dia buka dulu atas dasar hisab, dan itu ada sandarannya, dan ini adalah masalah hilaf. Dia sah secara fikih. Kemudian umat yang lainnya pakai besok karena dengan ru'yah atau menyempurnakan 30 Ramadan. Maka itu sah semuanya. Jadi karena dua-duanya sah, ini adalah masalah khilafiyah. Maka tidak ada bagi kita kecuali ikut para ulama yang mengatakan bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi apa yang diambil oleh hakim itulah yang harus kita ambil. Jangan sok pinter. Ente bukan mujtahid. Ente bukan mujtahid. Urusan ru'yah pun Anda tidak pergi langsung ke Tanjung Kodok sana atau kemana melihat. Tidak. Anda bukan ahli ijtihad. Maka karena Anda bukan ahli ijtihad, jangan sok lebih pintar lalu menyalahkan orang lain. Yang duluan Anda insyaf, yang terakhir Anda insyaf. Tapi ingat, dua-duanya adalah anggap saja itu boleh karena masalah khilafiyah. Tapi kalau sudah salah satu pendapat diambil oleh hakim, Anda tidak boleh berbeda. Ini yang harus dipahami. Maka yang berbeda dengan hakim ini menjadi maksiat dari sesuatu yang aslinya boleh karena masalah khilafiyah. Anda boleh buka yang hari pertama, Anda boleh yang hari kedua. Misalnya hari raya nanti ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Anda boleh, aslinya Anda boleh berbuka hari Sabtu, Anda boleh berbuka hari Ahad. Cuman kalau hakim sudah ngambil keputusan, pemerintah ngambil keputusan salah satu dari duanya, kekeras kepalaanmu harus kau tinggal. Karena apa? Patuh kepada hakim dalam urusan khilaf adalah wajib, karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Makanya yang melanggar hakim maksiat. Hatiullah wa atur rasulullah ulil amri minkum. Karena apa? Hakim juga punya ilmu. Apalagi ini masalah khilafiyah. Jadi jangan macam-macam. Jadi ustaz jangan sok pinter lah. Ini kan berdasarkan dari ini. Kalau seandainya hakim mengambil hari esok, hari ini Anda berlebaran, hakim besok. Tapi hari ini karena Anda berdasarkan satu keyakinan Anda, Anda melihat hilal sendiri dengan mata Anda, Anda yakin Anda melihat hilal, maka yang boleh berbuka adalah hanya Anda saja. Tolong, wahai orang yang melihat ru'yah lebih dulu dari yang lainnya, kalau Anda dengan yakin melihat hilal, maka wajib bagi Anda untuk berbuka. Tugas Anda adalah melaporkan ke hakim bahwasanya aku melihat. Kalau hakim mendengar, ya orang boleh ngikut. Kalau ternyata hakim tidak menerima Anda karena hakim tidak kenal Anda, siapa ente, maka hakim tidak wajib menerima Anda. Maka tapi wajib bagi Anda untuk berbuka. Karena apa? Sumul ru'yati waktu ru'yati. Karena Anda melihat hilal, sudah datang hari raya, maka Anda berhari raya sesuai dengan keyakinan Anda. Tapi Anda tidak boleh gembar-gembor. Ini harus tahu di sini. Kalau gembar-gembor, Anda akan menentang hakim nanti. Hakim tidak bisa menerima Anda. Bukan Anda ngomong, kenapa saya tidak percaya? Loh, urusan percayaan ini lain cerita. Itu sendiri bukan ustaz. Bukan sering berkiprah dunia ilmu ada orang. Kalau dibuka kesempatan ini, semua orang ngaku, saya melihat hilal karena sudah bosan puasa. Ilmu itu ada. Makanya kalau di kampung ada orang heboh begini, doakan, kasihan dia. Doain. Belajar apa selama ini? Lah kok ribut urusan begini? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim ini. Sering orang bertanya, punya ikut mana? Nunggu pemerintah. Kok nunggu pemerintah? Pemerintah kan bukan adil dan sebagainya. Pemerintah mungkin tidak adil dalam banyak hal. Tapi urusan rukyatul hilal tidak ada pentingan politik di sini. Kemudian kalau Al-Bahjah harus pergi ke tengah laut ngelihat hilal, enggak punya duit, enggak punya kapal. Jadi timnya pemerintah lebih enak, alatnya canggih, lebih lengkap. Al-Bahjah tinggal menyiapkan takbir gitu saja, selesai. Jangan sok, wah, kalau tidak keputusan dari Buya ingin. Enggak, kami tidak akan ngambil keputusan. Urusan-urusan kemaslahatan semacam ini kami serahkan kepada pemerintah, terlepas dari yang namanya NU atau Muhammadiyah. Ya, terlepas dari yang namanya NU dengan Muhammadiyah. Terserah apakah nanti pemerintah mengambil yang dikukuhkan oleh Muhammadiyah atau dikukuhkan oleh NU, sebab ini hakim ini, tolong nih. Keseragaman itu dari sinilah akan muncul. Jangan mengambil fatwa dari guru Anda. Ya mohon maaf seandainya pun guru kami dari Yaman berfatwa begini. Tetap kami kembalikan kepada yang ada di sini. Kalaupun harus asal ikuti pribadi. Jangan ikut fatwa ulama lain, misalnya madhab lain mengatakan, kalau negeri lain berbuka, berbuka, kita buka. Pemerintah belum. Anda melanggar pemerintah, haram hukumnya, dosa. Jadi ikut pemerintah. Itu saja ya yang bisa kami hadirkan supaya indah. Ini banyak pertanyaan karena waktu sudah habis. Pertemuan esok hari lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tutir alaina. Innaka ala syarir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini hamba-hambamu yang rindu kebaikan darimu, maka berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, kebaikan pada diri kami, kebaikan keluarga kami ya Allah, ada di antara anak kami susah diajak kepada kebaikan, ada anggota keluarga kami susah diajak kebaikan, maka berkat majlis yang mulia ini kami mohon berikan kebaikan kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, tetangga kami ya Allah, kami ingin keluarga kami indah, penuh dengan kerinduan kepadamu ya Allah, masyarakat kami penuh dengan keimanan, kerinduan kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami hadir ke tempat ini untuk menuntut ilmu, maka berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang membuahkan amal ya Allah, dan jadikan amal yang kami lakukan ini ya Allah mendatangkan pahala besar darimu sebagai bekal keselamatan kami di saat menghadapmu ya Allah. Ya Allah, muliakan guru kami dan orang tua kami. Ampuni guru kami dan ampuni orang tua kami. Ampuni guru kami dan ampuni orang tua kami. Ampuni guru kami dan ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni guru kami dan ampuni orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan anak-anak kami semua ya Allah, jaga mereka. Dan para santri ya Allah, jaga mereka. Yang hadir tempat ini, jaga mereka. Ya Allah, jangan sampai mereka keluar dari tempat ini kecuali engkau ampuni mereka ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan mereka. Yang sakit sembuhkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut masuk neraka-Mu. Kami takut dapat murka-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah ya Allah. Seperti engkau mudahkan kami hadir di tempat mulia ini, maka mudahkan kami untuk bisa meneruskan keistiqomahan ini ya Allah, hingga kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu ke tempat mulia semacam ini ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami sebab kebaikan untuk orang lain ya Allah, dan jadikan orang lain semakin baik karena kami ya Allah, dan jangan kau jadikan orang menjadi tidak baik gara-gara kami ya Allah. Kami ingin menjadi juru dakwahmu yang sesungguhnya Allah. Siapapun kami, berdakwah dengan lidah kami, berdakwah dengan ilmu kami, berdakwah dengan harta kami, berdakwah dengan tenaga kami, berdakwah dengan pikiran kami, berdakwah dengan doa ya Allah. Jadikan kami berjuang-berjuang di jalan-Mu ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun orang yang hadat. Jangan kau sisakan satu orang pun di tempat ini kecuali kau muliakan dengan dakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله